آل بيت النبي اللهم صل وسلم وبارك على وعلى اللهم صل وسلم وبارك على وعلى عليكم صلوات الله ما سكرت أرواح أمر التقى في راح ذكره اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بسيط من حبكم يظفر بما قد تمنى يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباحه ومنسى بقى يحصل مطالبه وما كان يرجى كل ما أحبكم يا هنا يا هنا يا هنا بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يرد العرب بايسقي بالكاس من ماء حب صافي مصفى دائم الوقت محلى حبيب القلب والله من ساء سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رد حد في المدينة يعتكف في مصلى ولف صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه علمه وأسماءه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازدال الكرسي وهبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله والله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقر وفضل إلى تمامها إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البذر في تمامه. صلى الله عمار صلى الله عليه سلام. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد. النبي من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر ولقى زال سلم عليه صلى الله عليه. اللهم بركات رسول الله بركات مولد رسول الله بركات ولي ولي الله بركات guru-guru dunia Allah. Mudah-mudahan semua yang berhadir terutama ahli rumah ulun, zuriat ulun, pula warga ulun, pula warga bini ulun, jiran ulun dan seluruh anak-anak angkat ulun, ya Allah mendapat keampunan segala dosa dan kesalahan zahir batin seumur hidup, mendapat rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kabul, terkumpul dalam surga bi ghairi hisab, terkumpul dalam surga bi ghairi hisab, terkumpul ya Allah di dalam surga bi ghairi hisab. النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يا حي النفوس يا حي النفوس النصارى والمجوس قل والمجوس أسلف بين يديه صلى الله عليه. اللهم بركات رسول الله بركات مولد رسول الله berkat wali-wali Allah, berkat guru-guru dunia Allah. Mudah-mudahan semua yang berhadir terutama ahli rumah ulun, zurriyah ulun, keluarga ulun, keluarga bini ulun, jiran ulun, dan seluruh anak angkat ulun, ya Allah, mendapat keampunan segala dosa dan kesalahan lahir batin selama hidup, mendapat rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kabul, segala hajat kabul, segala hajat ya Allah kabul, terkumpul dalam surga bi ghairi hisab, terkumpul dalam surga bi ghairi hisab, terkumpul dalam surga bi ghairi hisab, ya Allah. الله حسن زمن حسن زمن حسن النبي قرة العين قرة العين kan kau kabain jantum sallu alaih sallallahu alaih berkat maulid Rasulullah, berkat wali-waliullah, berkat guru-guru Allah, mudah-mudahan semua yang berhabat terutama ahli maulid duriyatulun keluarga binulun jiran-jiran ulun dan seluruh anak angkat ulun mendapat keampunan segala dosa dan kesalahan dahar batin seumur hidup dapat rahmat yang luas selamat dunia akhirat mati beriman sempurna segala hajat kabul terkumpul dalam surga bi ghairi hisab terkumpul dalam surga bi ghairi hisab terkumpul dalam surga bi ghairi hisab. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وولد صلى الله عليه وآله وسلم مقولا بيد العناية مفعولا بكحل الهداية فأشرق بباء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأرضى ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخبود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشوب المرقد ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضئ وهو بصولة سلطنته ذليل خاضئ لما تألق من سماء النور الساط وأشرق من باهي الضياء اللام حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل من يكفل هذه الذرة اليتيمة التي لا توجد له قيمة قالت الطيور نحن نكفله ونغتنم مهمته العظيمة قالت الوحوش نحن أولى بذلك كي ننال شرفه وتعظيمه قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أعرض عن مران والإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي الغيب فلما وقع نظرها عليه بامرت مسرعة إليه وضعت في حجرها وضمت إلى صدرها فهش لها متبسما فخرج من ظهره نور لحق بالسماء فحملت إلى رحمها وارتحلت إلى أهلها فلما وصلت إلى مقامها عاينت بركته على حتى على أغنامها وكانت كل يوم ترى من ظهرها وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في علة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع الصبيان. فبينما الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم نائما للعطان إذ أقبل عليه ثلاثة نفر كأن وجوههم القمر الشمس والقمر فانطلق الصبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا فأرجعه على الأرض داعا خفيفا وشقوا بطنه شقا لطيفا ثم أخرجوا من قلب سيدي ولد عدنان وشرحوا بسكين الأسد ونزعوا من أرض الشيطان ومألؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وأعادوا إلى مكان فقام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سميا كما كان. فقالت الملائكة يا حبيب الرحمن لو علمت ما يراد بك من الخير لعرفت قدر منزلتك على الغير وازددت فرحا وسرورا وبهجة ونورا يا محمد أبشر فقد نشرت في الكائنات علام علومك وتباشرت المخلوقات بقدومك ولم يبق شيء مما خلق الله تعالى إلا جاء لأمرك طائعا ولمقالتك سامعا فسيأتيك البعير بذبابك يستجير والضب والغزال واشهدان لك بالرسالة والشجر والقمر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب ومركبك المراقبة جمالك مشتاق وجليل شاووس مملكتي قد أعلن بذكرك بالآفاق والقمر معمور لك بالانشقاق. اللهم سلم وبارك عليه وعلى وكل من في القبر متشوق لظهورك منتظر لإشراق نورك. فبينما الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم منصت لسماء تلك الأشباح ووجهه متهلل بنور كنور الصباح إذ أقبل حليمة معلنة بالصياح تقول وغريبا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب. قالت حليمة ووحيدة قالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك إخوانك من الملائكة وأهل التمجيد وأهل التوحيد. قالت حليمة ويتيما فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم. اللهم صل وسلم. فلما رأته حليما سالما من الأهوال رجعت به مسرورة إلى الأطلال ثم قصت خبر على بعض القهان وأعادت ما تم من أمري وما كان. فقال له الكاهن يا ابن زمزم المقام الرقم والبيت الأرام أفي اليقظة رأيت هذا لم في المنام. فقال بل بحرمة الملك العالم شاءتم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أضام. فقال له الكاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب الأعلام ونبوة الأنبياء خذ قفر وختام عليك ينزل جبريل على بساط القدس يخاطبك الجليل ومن ذا الذي يقصر ما حويت من التفضيل وعن بعض وصف معناك يقصر لسان للمادح المطيل. اللهم صل وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلق القرآن وشمة الغفران ينصح في الإنسان ويفصح في الإنسان ويعفو عن الذنب إذا كان بيقي وزبابه إذا أضياق الله لم يقل أهل لغضب بمن رمى هدية هابا إذا دعا المسكين وأيابا يقول الحق لو كان مرعى ولا يضر مسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ليس غماز ولا عياب إذا سرف فأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس الناس وكأنما يجنون من كلام على ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل عبد الغمام وإذا تكلم فكأنما النور يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأنما مسك يخرج من فيه وإذا جلس في مجلس بقي الطيب في أياما وإن تغيب ويوجد من حسن طيب وإن لم يكن قد تضيب وإذا مشى بين أصحابه فكأن القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نور في أواني النور وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجمل بالخير من ريح المرسلة وكان يرفق اليتيم والأرملة قال بعض واصفي ما رأيت من ذمة سودا في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل أصحاب السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واهجرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت بلداء المغفرة عيوبا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت بلداء المغفرة عيوبا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت بلداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذا اليوم وفضله فلا تحرمهم ثواب هذا اليوم وفضله فلا تحرمهم ثواب هذا اليوم وفضله اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنا على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا فارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا واحشرنا تحت لوائه غدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا والمعلمين والعقوب علينا ولمن أجر هذا الخير في هذا اليوم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون dilahirkan pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijrah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi. Nama selagi kecilnya ialah Kushairi. Sejak kecil beliau termasuk dari salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi kecuali bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah SWT. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain daripada yang lainnya. Di antaranya adalah bahawa beliau tidak pernah itilam. Ali ulama Al-Arif bila Al-Sheikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Namun disiplin dalam pendidikan sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan belajar membaca Al-Quran. Meskipun kehidupan kedua orang tua beliau dalam keadaan lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk turut membantu dan meringankan beban guru yang mengajari anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malamnya beliau diberi sanggu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan Karaton yang mengajari Al-Quran. Dalam usia 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Darul Salam Matapura dan tidak pernah sekolah SD. Di antara guru-guru beliau di tingkatan ibtida adalah Guru Abdul Muiz, Guru Sulaiman, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahali, Guru Haji Rafi'i, Guru Syahran, Guru Haji Hussein Dahlan dan Guru Haji Salman Yusuf. Guru-guru di tingkat tasman sanawi adalah Alimul Fadil Haji Syarani Arif, Alimul Fadil Haji Hussein Qadri, Alimul Fadil Haji Salim Mahruf, Alimul Fadil Haji Saman Mulia dan Alimul Fadil Haji Salman Jalil. Guru-guru di bidang tajwid adalah Alimul Fadil Haji Syarani Arif, Alimul Fadil Al-Hafiz Nasrul Tahir dan Alim Haji Ani Karangan. Kandungan. Guru khusus adalah Alimul Alama Haji Muhammad Syarwani Abnan, Alimul Alama Al-Sheikh Al-Shahidin Muhammad Amin Qutbi. Sanak-sanak dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat diterima dari Kiai Falak dari Bogor, Alimul Al-Sheikh Muhammad Yasin Padang, Mekah, Alimul Alama Al-Sheikh Hasan Masyad Al-Masyad, Alimul Alama Al-Sheikh Ismail Yamani dan Alimul Alama Al-Sheikh Abdul Qadir Arbar. Guru pertama secara rohani ialah Alimul Alama Ali Junaidi Brau bin Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Alimul Alama Mufti Haji Jamaluddin bin Sheikh Muhammad Arshad dan Alimul Alama Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian Alimul Alama Haji Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak, yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Alimul Alama Al-Sheikh Al-Said Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Sheikh Muhammad Arshad yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam usia lebih kurang 10 tahun sudah mendapat usia dan anugerah dari Tuhan merupakan kasyafisi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau siaha, rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batu dan besi. Kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian. Dalam usia lebih kurang 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawi sudah futuh. tak kala membaca tafsir wa kana Allah sami'an sami'ah wasyura. Alimul ulama al-arif bila al-syekh Haji Muhammad Zainid Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah keluarga yang soleh, maka sifat-sifat sabar, ridha, kitamul, kitmanul, masahib, kasih sayang, pemurah dan tidak pemarah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua. Sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasud dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh. Hal ini tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja, Alimulama Al-Arif bin Al-Sheikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah kuliah bertemu dengan Saidina Hasan dan Saidina Husin yang keduanya masing-masing membawa pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Sesudah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal dan banyaklah orang yang belajar. Para habib yang tua-tua dan para ulama yang mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya sangat sayang dan hormat kepada beliau. Alim ulama al-arif billah al-syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tarekat, hakikat dan seorang yang hafaz Al-Quran serta hafaz tafsir Al-Quran Al-Azim Lil Imani Al-Imamain Al-Jalain. Beliau adalah seorang ulama dan zuriat Syekh Muhammad Arsyad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarekat yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Kerana itu majlis pengajian yang beliau adakan, baik majlis taklim maupun majlis amaliyah, adalah seperti majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan anak murid. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun. Kerana beliau anggap mereka itu tidak tahu dan bertanya. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau, pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan. Apalagi pada hari-hari pengajian seperti setiap hari Rabu, seluruh murid-murid yang mengikuti pengajian yang tidak kurang dari 3,000-an, kesemuanya diberikan jamuan makan. Sedangkan pada hari-hari lainnya diberikan jamuan minum dan roti. Beliau adalah orang yang mempunyai prinsip dalam berjihad itu, benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya beliau akan menghadiri suatu majlis yang sifatnya dakwah Islamiah atau membesarkan, memuliakan syariah agama Islam. Maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaannya. Kemudian baru beliau datang. Jadi benar-benar beliau berjihad dengan harta lebih dahulu, baru dengan anggota badan. Alimul ulama al-arif billah al-syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarekat Samaniyah. Kerana itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat tarekat tersebut, bukan sahaja dari Kalimantan, bahkan dari Jawa dan daerah lainnya. Di antara karamat alimul ulama al-arif bila al-syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Di antara keramat beliau adalah ketika beliau masih tinggal di kampung keraton, di mana biasanya kalau sudah selesai acara pembacaan maulud, beliau duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang sambil bercerita-cerita tentang orang tua dulu. Yang isi cerita itu adalah itu dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musim buah rambutan. Dengan tidak disedari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacung tangannya ke belakang dan ternyata di tangan beliau terdapat sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir melihat hal yang demikian. Dan rambutan itu langsung beliau makan. Ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan disugi jamuan oleh sahibul bait, maka tampak ketika itu makanan tersebut hampir habis beliau makan. Namun setelah piring tempat makanan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan tanpa habis, hampir habis itu masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak dimakan oleh beliau. Pada satu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap agar hujan bisa segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau memohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan di dekat rumah beliau itu ada pohon pisang. Maka beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan ternyata tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Ketika pesanan Hal Syekh Muhammad Arsyad yang ke-189 di dalam pagar Matapura, kebetulan pada masa itu sedang musim hujan sehingga membanjiri jalanan yang akan dilalui oleh Alim Ulama Al-Arif Bila Al-Sheikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani menuju ke tempat pelaksanaan hal tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana. Karena hari sebelum pelaksanaan tersebut, jalannya masih digenangi air. Namun apa yang terjadi dengan tidak dikira tempat pada hari pelaksanaan hal tersebut, yakni sejak pagi harinya, jalanan yang akan dilalui oleh beliau sudah kering sehingga dengan mudahnya beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut. Dan setelah keesokan harinya, jalanan itu kembali digenangi air sampai beberapa hari. Banyak orang-orang yang menderita sakit seperti sakit ginjal, usus yang membusuk, anak yang tertelan peniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir serta meninggal dalam perut ibunya. Yang kesemuanya ini menurut keterangan doktor harus dioperasi, namun keluarga mereka pergi minta doa dan pertolongan Ali Ulama Al-Arif Bila Al-Sheikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Dengan air yang beliau berikan, kesemuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Demikianlah di antara keramat dan kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan kepada diri seorang hamba yang dikasihi. Allahumma amidana bimadi. Seseorang yang adil dan bijaksana. Alimul Alama Al-Arif Bila Al-Sheikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang adil dan bijaksana terhadap isteri-isteri beliau yang berjumlah 4 di dalam suatu rumah dan memimpin dan mengayomi keluarga sehingga semuanya tampak keharmonian keluarga baik di bidang mental maupun spiritual. Dari isteri beliau yang 4 tersebut kini telah melahirkan 2 orang putera atau anak sebagai penyambung generasi beliau. Pertama bernama Muhammad Amin Badali dan yang kedua bernama Ahmad Hafi Badali. Semoga Tuhan memanjangkan umur keduanya dan menjadi generasi pengurus dari orang tuanya. Amin. Alimul Alama Al-Arif Bila Al-Sheikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua beliau yang soleh dan soleha, banyak mendapat pelajaran-pelajaran dan pendidikan sekalipun hanya melalui contoh dan isyarat. yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Beliau adalah seorang yang sangat bakti kepada orang tua, sehingga pada waktu ayah beliau sakit, satu jam pun beliau tidak pernah memisahinya dan selalu berada di samping ayah beliau, merawat dan menjaganya dengan saksama. Alim ulama Al-Arif Bilal Al-Syeikh Haji Muhammad Zani Abdul Ghani, seorang tokoh ulama Zuriat Syeikh Muhammad Al-Syad yang hidup di penghujung abad ke-19, yang disenangi dan oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintah baik di daerah maupun di pusat, yang majlis pengajiannya dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap malam Khamis, hari Khamis sampai malam Jumaat, hari Minggu sore sampai malam Senin, yang datang dari berbagai penjuru daerah di Kalimantan Selatan, di samping hari-hari lainnya seperti hari Senin, Selasa dan Rabu, dan pada hari Sabtu khususnya disediakan untuk kaum ibu-ibu. Beliau juga seorang yang kreatif, di mana di samping beliau mengajar pada hari-hari tersebut di atas dan menerima tamu dari berbagai lapisan masyarakat, namun beliau juga masih sempat menulis berbagai karya ilmiah dalam rangkaan untuk meningkatkan ilmu dan amal. Di antara karya tulisan beliau adalah Risalah Mubarakah Manaqib Al-Syeikh Al-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hassani Al-Saman Al-Madani Arisalatul Nuraniyah Fi Syahid Tawasulatis Samania Nubjatun Fi Manafil Imamil Mashhur Bil Ustajil Al-Hassam Muhammad bin Ali Al-Alawi. Semoga Tuhan memanjangkan umur beliau sehingga masyarakat Matapura, bahkan masyarakat Kalimantan khususnya dan kaum muslim-musliman pada umumnya yang berada di samping beliau selalu mendapat ketenangan jiwa dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal untuk menuju kehidupan abadi. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada anak muda Hajjah Nur dari Singapura, yang kebetulan anak muda ini pada ini hari juga kebetulan hari ulang tahunnya. Mari kita berdoa sama-sama ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan zat Allah, sifat asma dan af'alnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi dan rasul, malaikat muqarrabin, aulia salihin, ulama amirin, fuqara sabirin. Mudah-mudahan hamba Allah yang bernama, yang diberi nama asalnya Qushairi, dirubah menjadi Zainul Abidin, dirubah lagi dengan Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan hamba Allah yang dari Singapura yaitu anak anda Hajjah Nur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan afiat zahir dan batin, panjang umur di dalam taat kepada Allah dan Rasul, dan selalu menjadi orang yang baik dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada hamba yang dhaif ini, manfaat dunia dan akhirat bagi umat, agama, negara, bangsa dan masyarakat, khususan kula warganya sendiri. Amin Allahumma amin ala hadin niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم